Lebih dari cinta yang pernah ku beri, lebih dari rindu yang pernah ku rasa. Masih banyak waktu yang kan dijalani, masih banyak rahasia.